Sayyidina Ulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala radiyallahu anhu, man arada min ad-dunya hajatahu wa ma la budda lahu minha la yaqta'uhu dhalika min umuri dini, bal umur din tuyassiruhu wa taziduh. فمن جعل الدنيا حذاء منعته النجاسة والشوق الأذى ونفعته وهو عزيز، فإن جعلها على رأسه قدرته ووضعت من قدره وهو دليل، بل لو جاء وهي في رجليه بل لو جلس وهي في رجليه ينبغي له أن ينزعها، فكيف إن جعلها على رأسه؟ ونحن ما أنكرنا على أهل هذا الزمان في أخذ ما لابد منه وما يغنيهم من عن التكفف للناس، وإنما أنكرنا عليهم رفعتها وتعظيمها والتهالك عليها حتى ضيعوا بسببها حبوب الله كإخراج الصلوات عن أوقاتها أو عن أوائلها أو عن الجماعة. وكان السلف لا يتركون شيئا من أمور الدنيا يتم في أيديهم، بل إذا تم من جهة بقي ناقصا من الجهة الأخرى. لأنها إذا تمت لا بد أن تذهب فتعظم حسرتها، وإن كان من طلبها ليبر بها ناقص عدل ودين، فكيف بمن يطلبها لنيل الشهوات والتمتع باللذات وأمور الدنيا؟ كرجلي المحواك، كلما ارتفعت واحدة هبطت الأخرى. من أراد من الدنيا، barang siapa yang menghendaki daripada dunia, dia bekerja, dia berusaha, yang ia ambil, yang ia harapkan hajatahu, hajatnya saja, keperluannya saja. Wa ma la budda lahu minha, dan apa yang menjadi satu keharusan daripada dunia untuk biaya hidup, untuk makan, untuk sandang. La yaqta'u dhalika min umuri dini, tidaklah memutus kepada dia urusan itu daripada urusan agamanya. Tidak mungkin karena hanya sekedar bekerja mencari kebutuhan meninggalkan wajib. Tidak. Bal umuruddin, bahkan urusan-urusan agama, tuyasiruhu, akan menggampangkan urusan dunianya dia. Wa taziduhu, dan akan menjadi sebab menambahi bagi dia. Jangan dianggap sholatnya kamu itu sebagai penghalang untuk rezeki kamu yang banyak. Jangan kamu anggap bahwa pekerjaan kamu tadi itu akan menjadi kacau kalau kamu itu menjadi orang taat kepada Allah. Enggak. Asal kamu dari itu mencari dunia untuk hajat, untuk keperluan, gak mungkin akan menghalangi pekerjaan kamu, urusan agama kamu, bahkan urusan ibadah kamu akan menjadi sebab kelancaran urusan perdagangan kamu, urusan dunia kamu. Faman ja'ala ad-dunya hida'an, para siapa menjadikan dunia itu adalah sebagai alas kaki, sendal, mana'athun najasa, maka dunia akan menghalangi dia daripada najis, wasyok, daripada duri, wal adza, daripada gangguan, wa nafa'athu, dan akan memberikan manfaat karena enggak kotor jadinya. Bahwa aziz, dan orang itu jadi mulia kalau orang itu menjadikan dunia di bawah kakinya, diinjak, dia akan selamat daripada najis. Ibarat orang pakai sendal, selamat dari najis, daripada kotoran. Dan dia sandal memberikan manfaat, jadi bersih, jadi selamat, dia juga menghiasi. Itulah orang yang mulia, yang menjadikan dunia ada di bawah kakinya, jadi kesendalnya itu dunia. Fa'in ja'alah ala ra'si, maka jika dia menjadikan itu dunia di atas kepalanya, zubun, lalu ada di atas kepalanya, gadzarathu, maka dunia akan melumuri dia, mengotori dia, wawawa'at min gadrihi, dan dunia akan menjatuhkan dia daripada nilainya dia sendiri. Wahwa dalil, dia akan jadi orang yang hina. Dunia taruh di atas kepala, kotor dia, akhirnya mulutnya bohong, akhirnya sumpahnya palsu, akhirnya dia meninggalkan kejujuran, akhirnya dia tadi itu macam-macamnya lagi, mengotori dia, melumuri dia. Bukan hanya itu, nilainya dia jatuh, yang asalnya terhormat menjadi orang yang dicurigai setiap saatnya, menjadi orang yang dicaci, dan dia akan hidup hina. Tuh, lihat banyak orang yang kaya tapi hidupnya hina loh. Gak punya waktu untuk berjamaah, gak punya waktu untuk menghadiri majelis. Balau jalasa wahiyya fi rijlih, bahkan kalau seandainya lau jalasa, orang itu duduk, wahiyya fi rijlih, dan dia mendapatkan dunia itu ada di kakinya, yang bagi lau an yanzi'aha, sepatutnya dia tadi itu menghilangkannya. Kalau kaki kita ini kena kotorannya ayam, dibersihkan, masa dibiarkan? Dunia ini ibarat kotoran, kalau ada di kaki aja ini dibersihkan. Fakif inja'ala hala ra'si, kamu bisa bayangkan kalau menjadikan dunia di atas kepalanya, di kaki aja kamu harus bersihkan, apalagi di atas kepala. Itu. Ini ada gambaran orang yang menganggap bahwa dunia ini adalah, kalau gak serius berarti kita gak dapat, kalau kita terlalu ke agama berarti seret rezeki. Gak ada ceritanya. Dengarkan baik-baik, kamu tuh cari dunia itu apa yang ada di dunia ini. Yang paling penting dunia itu cari kebutuhan kita, cari keperluan kita. Keperluan kamu itu nasi satu piring untuk sarapan, kemudian satu piring untuk makan siang, satu piring untuk makan malam, gak lebih. Perutnya kita bukan seperutnya seperti sapi yang gede perlu makan banyak, bukan seperti perutnya gajah. Satu piring insya Allah udah penuh perutnya kita. Kalau kamu tadi itu bekerja untuk cari keperluan kamu, kebutuhan kamu, gak mungkin kamu itu menjadi orang yang keteteran agama dan ibadahnya kamu. Gak mungkin. Berapa sih keperluan? Tapi berhubung kamu tadi kepingin wah di dunia, mobilnya mewah, rumahnya mewah, kasurnya empuk, kepingin wah, banyak utang jadinya. Tapi kalau cari kebutuhan, tidak mungkin akan menghalangi ibadah kamu jadi orang yang ibadah beneran sama Allah. Dan kamu harus ketahui, jika kamu itu bekerjanya itu seperlunya untuk mencari hajat, ditambahi ibadah yang bagus, maka ibadah itu tuyasiruhu wa taziduhu, akan gampangkan jalannya rezeki kepada kamu dan akan menambahi itu rezeki berkah. Berantakan ibadahnya, berantakan juga seret rezekinya jadinya. Kemudian di sini Habib Al-Haddad menggambarkan bagaimana bagian manusia terhadap dunia ini. Ada menjadikan dunia itu di bawah kakinya, Jadi alas kaki, sendal. Tahu sendal enggak? Sendal itu dipakai kalau keluar kan. Setelah keperluannya dicopot sendal, masa tidur di bawah? Masa dalam rumah dipakai? Masa di masjid dipakai? Hanya sepenuhnya dipakai. Begitulah juga kamu dalam urusan dunia, jadikan seperti sendal. Seperlunya. Jangan dibawa-bawa, hatta ditidur dibawa. Saat mimpinya dunia. Di atas kasur tidak bisa tidur karena mikir dunia. Masuk masjid dibawa. Sholat sujud mikir dunia. Copot. Sama anak-anak kamu copot, jangan urusan dunia. Duduk. Nasihat. Bacakan hadis Rasulullah. Ajak baca Quran. Copot. Ada di rumah copot urusan dunia. Duduk sama keluarga yang bagus. Jangan mau kamu tadi itu dibuat kacau. Jadikan seperti sendal. Lah kalau dunia itu jadikan seperti sendal, kamu akan terhalang dengan daripada kotoran. Daripada duri yang menusuk, daripada paku, daripada segala yang mengganggu. Begitulah kalau kamu itu menjadi ke dunia seperti sendal, hanya sekedar kamu pakai jika perlu. Kalau enggak, kamu copot, insya Allah selamat dah. Enggak ada gangguan, enggak ada masalah, enggak ada macam-macam. Yang membuat orang bingung kacau itu dunia. Kakak adik tukaran, dunia. Anak dan orang tua masalah, dunia. Suami istri, dunia. Semuanya dunia. Pakai seperlunya. Sebaliknya, siapa orang yang menaruh dunia ada di atas kepalanya, ini dunia akan mengotori dia. Sama dengan orang mikul keranjang sampah. Walaupun bajunya bagus, bersih, nanti lagi akan berlumuran kotoran. Yang asalnya dia seharusnya dihormati sama orang, jadinya hina dia. Jatuh martabatnya. Berapa orang yang asalnya dicium tangannya ditempeling sama orang karena urusan dunia, merasa dirugikan kah, merasa ditipu kah, merasa itu kah, merasa ini kah? Kenapa? Dunia di atas kepalanya. Jatuh nilainya, jatuh martabatnya. Orang melihat dunia di kakinya aja harus dibersihkan, apalagi ditaruh di atas kepala. Keliru sekali itu orang, menghina dirinya. Kita bisa bayangkan kalau sepatu melayang ke kepala kita. Waduh, itu penghinaan yang besar itu, sampai menjadi sejarah itu, presiden Amerika dilempar sepatu itu. Begitulah juga kalau ada seorang ulama, ustadzkah, orang terhormat, kemudian urusan dunia ditaruh di atas kepalanya, itu menghina dirinya. Dan itu menjadi catatan sejarah loh ya. Suatu saat anak cucunya akan malu kalau diceritakan bagaimana dia tadi itu menjadikan dunia di atas kepalanya. Baik. Wa nahnu ma ankarna ala ahli hadzal zaman, dan kami tidaklah mengingkari ala ahli hadzal zaman kepada orang yang hidup ada di zaman sekarang ini, fi akhdi ma la budda minhu, di dalam mengambil apa yang harus baginya, wa ma yughnihim, dan apa yang mencukupi mereka, anit takaffuf linnas, daripada meminta-minta kepada orang. Kami enggak mempermasalahkan orang yang bekerja untuk mengambil keperluannya, atau yang melindungi diri daripada memohon kepada orang bantuan orang. Kerja. Kita enggak komentari itu. Wa innama ankarna alaihim, tapi kami mengingkari kepada orang yang di zaman sekarang ini, rif'ataha wa ta'zimaha. Orang yang mengangkat dunia, mengagungkan dunia, wa tahaluk 'alayha, dan orang yang celaka, orang yang banting tulang, kontang panting urusan dunia. Hatta dayya'u bisababiha hududallah, sampai mereka berani meninggal terhadap hak-hak Allah. Riba dicari hilangnya. Gimana ya caranya bisa halal? Bukan gimana menghindari, gimana caranya bisa halal. Kencing gimananya ya, gimana ya supaya gak najis, kotoran gimana ya caranya supaya gak bau. Bukan meninggalkan itu kotoran. Dayya'u hududallah, hanya urusan duniawi. Untuk mengagungkan, mengangkat duniawi, mereka siap meninggalkan hak Allah. Gimana caranya gak riba? Yang penting kamu robah sedikit aja akadnya. Yang penting. Al-hira fir riba, riba. Hila dalam riba, itu riba nanti hukumnya. Hati. Jangan dibuat macam-macam ada di sini. Ini ajaran Allah bukan untuk kamu plesetkan begitu. Untuk membuat kamu menjadi orang takwa kepada Allah. Untuk menjadikan kamu itu orang yang patuh kepada Allah. Di antaranya meninggalkan hukum Allah, mengagungkan dunia, menomorsatukan dunia sampai ke ikhraji shalawat an awqatiha, mengeluarkan salat daripada waktu-waktunya. Aw an awailiha, atau minimal mengulur waktu salat daripada awal waktunya. Aw anil jamaah, atau bahkan meninggalkan salat berjamaah sehingga salat sendiri. Iman tukunya kalau ditinggal sayang. Kenapa? Dapat tambahan asyru alaf. Kalau seandainya untuk berjamaah ditinggalkan asyru alaf, akan diganti sama Allah asyru miliun nanti. Jadi kata Hajat, kami tidak mengomentari orang yang bekerja untuk cari kebutuhannya. Yang kami komentari orang yang bekerja mengagung-agungkan pekerjaannya, mendahulukan pekerjaannya sampai akhirnya keteteran urusan agamanya, ibadahnya, taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan ya. Wa kana salaf la yatrukuna syai'an min umurid dunya yatimu fi aidihim. Ada salaf itu tidak meninggalkan syai'an sedikit pun daripada dia bekerja min umur dunia, urusan dunia, yatimu faidihim, sempurna di tangan mereka. Orang dulu itu kaya, tapi ibadahnya tetap loh ya. Kaya, takwanya tetap, taatnya tetap. Bal idatama min jiha, bahkan jika sempurna daripada satu arah, bagian lagi soal minna jihatil ukhra, maka tinggal orang tadi itu menjadi kurang daripada arah yang lain. Dengarkan baik-baik, kalau kamu itu ditambah dunia, berarti ada sesuatu yang kurang ya. Kalau kamu itu sudah mulai nambah perhatian sama dunia, ada kekurangan, kecacatan yang kamu miliki, yang kamu gak terasa. Li'annaha idza tammat, karena sesungguhnya dunia itu kalau sudah sempurna, bagus rumahnya, bagus kendaraannya, bagus semuanya, hebat, la budda an tadhhab, pasti dunia itu akan hilang dari dia, pasti. Ya dia meninggalkan dulu dunia, atau dunianya meninggalkan dia. Lah kalau sudah begitu, fata'dum hasratuha, maka akan menjadi besar penyesalannya. Bajunya bersih, kemudian kena kotoran, nyesel. Aduh ya Allah, kena nih tinta. Oh, dia nak beli nih. Nyesel ya. Bajunya biasa, rohis, 20 ribu, kena tinta. Ayah, talarohis, 20 ribu, karena bisa beli lagi yang baru. Enteng dirinya, enteng dirinya. Pekerjaannya maju. Yang asalnya penghasilannya satu hari 5 juta. Kok turun jadi 1 juta. Walaupun hasil untung, nyesel dia. Aduh, stres. Keuntungannya cuma 1 juta. Untung loh. Kenapa? Sesuatu daripada dunia itu kalau semakin sempurna, sebentar lagi akan menjadi satu kecacatan bagi dia. Kenapa? Dunia gak bisa terus loh ya. Langgeng gak bisa. Yang sekarang melarat mungkin sebentar lagi akan dijadikan kaya. Yang kaya inti siap-siap sebentar lagi jadi melarat. Sama dengan sekarang yang sakit jangan putus asa, sebentar lagi bisa sehat. Sekarang yang sehat ini pasti lo sakit kamu. Gak ada ceritanya orang sehat terus itu ya. Kamu pasti sakit. Yang sekarang matanya terang, siap-siap sebentar lagi pandangan kamu akan berkurang. Yang kakinya kuat, bentar lagi kakinya kamu ada kena macam-macam. Terus begitu. Yang itu punya duit, siap-siap loh, bentar lagi kamu tidak punya duit. Jangan nanti ketika sekarang yang punya duit, kemudian duitnya tidak ada baru nyesel. Baca Adzum hasratuha. Ingat baik-baik. Nah. Karena itu, biasakan hidup sederhana. Sehingga ketika keadaan kamu itu berubah, kamu stabil, nggak labil. Banyak orang stres aja bunuh diri gara-gara ini. Labil, nggak stabil. Panjang ini ceritanya. Wa in kana man talaba haliya birra biha, wa in kan, dan jika ada man talaba haliya birra biha, orang yang mencari dunia liya birra biha, untuk berbuat baik dengan dunianya. Nah, kesuaglin wadin, disebut orang yang kurang akal dan agama. Ana ini bekerja ingin bangun masjid. Ana ini bekerja sekarang banting tulang ini supaya anak ini bisa membantu fukara al-masakin. Terbiasa alasannya orang macam-macam gitu. Talabaha liya birrabiha. Dia mencari dunia untuk dia berbuat kebaikan dengan dunianya tadi itu. Itu nak kesuaglin wadin. Itu masih dikatakan kurang akal dan kurang agama. Fakaif biman yatlubuha linail syahawat. Bagaimana kira-kira nilai seseorang yang mencari dunia hanya untuk kepentingan syahwatnya? Wattamattu' bil ladzat, dan untuk bersenang-senang dengan kenikmatan dunia. Hah? Ada satu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Isa. Isa itu keren-keren, ya talibat dunia. Atau Nabi Isa ya, kepada masyarakat dia berkata begini, ya talibat dunia liyabir. Hei, orang yang mencari dunia untuk berbuat baik. Tarkukat dunia abar. Kamu ninggalkan dunia itu lebih baik loh ya. Kenapa? Belum tentu. Saya kalau punya fulus sekian, ana akan kasih fuqara al-masakin. Belum tentu kamu beneran. Ta'laba juga pernah begitu. Wa minhum man ahadullah lain atana malan nasaddaganna wa lanakunanna minas-salihin. Tapi ternyata ketika dapat, bakhilu deh. Belum tentu, karena itu meninggal ke dunia lebih selamat daripada mencari dunia untuk berbuat baik. Jangan berisiko. Yang lebih takwa dari kamu gak bisa melaksanakan kok. Yang lebih khayir daripada kamu, yang duduk sama Nabi saat itu, bisa berubah jadi munafik kok gara-gara dunia. Apalagi kelasnya anak sama inti ada di pasuruan lagi. Wa umur dunia karijlail mihwak. Urusan dunia ini seperti dua kaki tukang tenun. Tukang tenun itu maaf, itu kalau satu yang bekerja, yang satunya di bawah. Kan gitu, di apa? Diinjek-injek begitu. Nah, alat-alat yang tradisional. Kemudian kalau ini capek, ganti yang satunya, kan gitu. Urusan dunia ini seperti dua kakinya tukang tenun. Kullama irtafa'at wahidah, kalau satu diangkat, yang satu harus dibawa. Habatat al-ukhra, satu diangkat, satu dibawa. Begitulah dunia. Kalau urusan dunia kamu angkat, berarti ibadah kamu akan ke bawah. Karena itu jangan kamu mengangkat bagian dunia. Dunia ditaruh di bawah, bagian ibadah taruh ada di atas. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. يلومونني واللوم ما أنا تاركون.